hasratmu menyala tinggi membakar jiwamu. Kini dirimu dalam api perjuangan. Oh, pilih putih kaput pancaroba. Kini dirimu menjelang gerbang bahagia. Melalui samudra ujian untuk tumpah darahmu.